apa idghada ya? Idghada hashwa riqatin wa burudi. Ya. Mana syaitnya di situ? Kadatin nafsu antafidha. Juga dalam hadis apa? Makitu an usalliyal asra hatta kadati syamsu an taghruba. Fakaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Jelas ini ya. Setelah itu apa? Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Seperti asa hara, iramnya apa? Ka'asa. Ya, khabar muqaddam dia, jamak majrur ta'lim hadza khabar muqaddam, kemudian hara mutar mu'akhkhar. Ini hara seperti asa. Dalam hal apa? Fil makna ini untuk apa? Mana apa? Mana raja ya? Ya, waqa'a hara mana raja. Bedanya apa? Waqa'a hara walakin ini bedanya. Ju'ila khabaruha dijadikan khabarnya apa? Hara hatman walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. Tapi dijadikan khabarnya apa? Hara ini harus bergandengan dengan an. Hatman irobi apa? Sifat dari maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Ittisalan hatman. Berarti susunannya aslinya bagaimana itu yang mudahnya. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan, ya kan? Hatman. Ya. Di an, ya. Di sini makna hara dengan apa? Asa sama. Tapi kenapa perlakuannya ada yang berbeda? Kalau pada asa yang sering bagaimana? Pada khabarnya bergandengan dengan an. Tapi kadang datang juga khabarnya tanpa an. Tapi pada hara harus khabarnya bergandengan dengan an. Padahal sama-sama maknanya roja. Jawabannya apa? Ya, penunjukan asa kepada roja lebih kuat daripada penunjukan hara kepada roja. Sehingga meskipun dibuang annya, tetap dia bisa beramal. Adapun hara kurang kuat penunjukan dia kepada roja. Sehingga dibantu dengan an. Karena istiqbal. Ya, roja kan harus terkait dengan perkara mustaqbal. Iya kan? Waka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila. Setelah itu apa? Walzam ikhlawlaqo an. Ikhlawlaqo iramnya. Aful bih. Apa? Awal. Aful bih sana gimana? Walzam ikhlawlaqo. Mana maful bih yang keduanya? Walzam ikhlawlaqo. An. Ini. Maful bih saninya. Kusiri lafdu an. Walzam ikhlawlaqo an. Misla hara. Ya. Misla. Halari. Ikhlawlaqo. Ya, mereka mengharuskan pada ikhlawlaqo, ini pada khabar ikhlawlaqo untuk bergandengan dengan an. Sebagaimana hara. Ya, ada sama dengan hara. Hanya saja kalau ikhlawlaqo, bagaimana ini? Maknanya apa ikhlawlaqo? Sama juga ya? Roja juga. Di antara contoh yang dicontohkan oleh Sibawi apa? Ikhlawlaqo di sama'u antum tir. Ya. Waka'a. Apa tadi? Walzam ikhlawlaqo an mitla hara. Ya. Wabada awshakanti fa'anna zura. Ba'da. Baraf mansub ta'alik dengan. In. Intifa alati. Ya kan? Ya. Wabada. Awshaka. Wabada awshakanti fa'anna zura. Intifa. Mubtada. Ya. Kusira lebaruruh. Aslinya apa? Intifa'u an. Intifa'an nazura. Nazura. Ya. Filun ma'ub. Ya. Wa fa'ilu musadir fihi. Jawazan al huwa ya'udila intifa' al jumlah. Hima hadira fil khabar. Aslinya bagaimana? Intifa'u an nazura. Ba'da. Aw syaka. Jadi kosongnya khabar dari an itu jarang setelah asab. Berarti seringnya apa? Pada apa? Pada usyaka. Berarti seringnya usyaka bagaimana? Pada khabarnya seringnya bersandingan dengan

fi an yaf'al muta'alliq bi ghinan. An tsanin fuqid. Fuqid apa? Muta'alliq apa? Muta'alliq fuqid fi'lun mabghayr sighah. Ya. Fi mahalli apa? Jari na'atir ya apa? Ya tsanin an tsanin fuqid. Jadi setelah asa ikhlaw laqa dan awsyaka. Ya. Kadang datang. Ya. Kadang datang. Apa yang telah sempurna gitu dengan apa? An yaf'ala. Dengan apanya berarti? Fa'ilnya. An tsanin fuqid. Tidak butuh kepada yang tsanin. Jadi yang kedua yang dihilangkan. Khabarnya. Jadi asa ikhlaw laqa. Kemudian apa? Awsyaka. Kadang dia datang dalam keadaan apa? Hah? Sebagai fi'il yang naqis, kadang datang sebagai fi'il yang tam. Yang sudah lewat itu pembahasan yang naqis ya. Sekarang yang tamnya, apa itu yang tamnya? Apa makna yang at-tam? Apa yang dia disandarkan kepada an dan fi'il. Ya. Pada mahalnya apa itu an dan fi'ilnya? Rafa' sebagai fa'il. Apa yang dia mencukupkan dengan yang marfu'nya? Yang marfu'nya itu tersuruh dari an dan fi'ilnya. Asa an yaqum dan yang semisalnya. Ya. Kami ini makna apa? Tamamnya apa? Asa ikhlaw laqa dan awsyaka. Itu dia mencukupkan dengan an dan fi'il setelahnya sebagai fa'ilnya. Tanpa butuh kepada apa? Ya khabarnya. Ada syaratnya enggak? Ini. Ada syaratnya. Syaratnya agar setelah fi'ilnya tidak diikuti oleh isim zahir. Ya. Kalau setelahnya diikuti oleh isim yang zahir seperti asa an yaquma zaidun, maka ada dua pendapat, ya kan? Pendapat yang pertama, asanya apa? Ya, asanya tetap sebagai asa yang apa? Tam. Ini pendapatnya Syalaubin, ya kan? Asa yang tam. Kemudian Zaid, asalnya kuma Zaidun sebagai fa'il dari apa? Yaqum. Ya. Pendapat yang kedua, pendapatnya siapa? Al-Mubari dan Al-Sirafi. Membawa kepada asal yang apa? Tam atau naqis. Naqis ya. Kemudian ini pendapat dua orang ini. Ada dua pendapat ya kan? Pendapat Al-Sirafi dibenarkan. Dan ada pendapat yang kedua atau sisi yang kedua ya kan? Sisi yang kedua, dari sisi yang pertama boleh kata mereka berdua Al-Mubari dan Al-Sirafi. Itu membawa kepada asa yang tam, ya kan? Boleh juga kepada asa yang naqis. Berarti i'rabnya harus contoh asa anyakuma zaidun, zaid i'rab sebagai apa? Isim asa ya yang diakhirkan. Kemudian anyakum khabarnya yang didahulukan. Iskalnya di situ apa? Yakum arzumir huwa kembali kepada yang terakhir. Jawabannya apa? Meskipun menjadi mutaakhir, tapi pada niatnya apa? Ya, pada niatnya takdim. Kalau ini, بعدها سخلوا لقوا أو شك قد يرد غيرا بأن يفعل عن ثان فقد. Mudah apa? وجرد عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. Ya. Wajari dan asa, kosongkanlah asa. Awirfa' mudmara atau rafa'kanlah dengan asa dhamir. Yang pertama pendapatnya siapa ini? Wajari dan asa, awirfa' mudmara. Biha, biha ini di asa. Idza ismun qablaha qad dzukira. Jika isim sebelumnya telah disebutkan. Kosongkanlah asa ya, dari dhamir atau rafa'kanlah dengan asa dhamir. Ya. Awirfa' mudmara biha ini bi'asa. Iza ismun qablaha apa bil isim sebelum asa telah disebutkan. Contohnya apa? Zaidun asa an yaquma. Zaidun asa an yaquma. Pendapat yang pertama, mengosongkan asa dari dhamir. Ya. Berarti bagaimana i'rabnya? Zaidun asa an yaquma. Berarti an yaquma i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari asa. Ya kan? Berarti asanya apa? Tam apa naqis? Tam. Ini madhabnya siapa? Hijaziyin atau Tamim? Hijaz.